punya gawe. Yang punya gawe. Lo Mister Mendocon. Sini dulu. Satu lagu dok goyang. Satu lagu aja. Temenin Noni bawa. Ibu negara lo. Iya. Ibu negara. Yuk. Bapak negara. Bapak Java. Ungkap kebersamaan. Selesa lagu dangdut. Do. Lo sini dulu. Gak kompak. Di hati ini telah terpatri hanya namamu. Duhai kekasih. Tepuk tangannya dong. Tiap hari selalu berbisik memanggilmu. Duhai kekasih. Dodo mana aku mentun. Di hati ini ladang rasa kita cintaku hanya untukmu. Tepuk tangannya selang aja. Next. Yep. Oke. Okay. Gimana?